Mitra Bisnis, delegasi pengusaha Indonesia yang mencakup Kadin dan Apindo, hari Minggu lalu melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Delegasi Indonesia tersebut antara lain Ketua Komite Ekonomi Nasional Khairul Tanjung, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, anggota Komite Ekonomi Nasional Peter F. Gonta dan Chris Kanter. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Ya, kita bahas terutama bagaimana Jepang ini lebih agresif lah bisa berinvestasi di Indonesia lagi. Kemarin ini kan dia udah tinggalin kita sejak kita krisis 97-98. Dia baru kembali 5 tahun terakhir ini. Dan ini kita minta kan supaya dia lebih banyak berinvestasi daripada untuk infrastruktur kita. Maupun industri-industri daripada kita punya upstream industri kita, yaitu industri-industri besar kita seperti petrokimia, besi baja, dan lain-lain itu. Itu yang kita minta kepada dia dan itu kelihatannya dia akan bukan hanya mempertimbangkan, dia setuju dan dia akan membantu kita, termasuk pelabuhan Cilamaya dan lain-lain itu loh. Bagaimana dengan sektor swastanya? Apa sektornya juga mendukung. Kan sebelumnya kita ada pertemuan dengan Kaidan Rennya. Kaidan Rennya juga mau dan banyak yang mereka harapkan juga, tentu memberikan beberapa persyaratan, termasuk infrastruktur kita, kepastian hukum kita dan lain-lain, tentu juga mereka minta. Dan ini tentu itu urusan kita punya pekerjaan rumah lagi dia dengan pemerintah kita. Tapi kalau sikap-sikap dia dan keinginan bersama-sama untuk lebih banyak berinvestasi, untuk lebih banyak lagi Jepang mengalihkan sebagian investasinya bukan ke China saja tapi juga ke Indonesia, saya rasa ini yang mereka inginkan. Tapi kita juga memperbaiki infrastruktur kita dan memperbaiki hukum kita terutama di daerah-daerah itu, dan komplain itu menurut saya kita harus selesaikan dalam pekerjaan rumah kita besok dalam rangka follow up daripada APEC ini yang menurut saya harus kita lakukan. Kalau ABS sendiri komit kok mau lebih dekat sama kita dan lebih banyak berinvestasi di sini. Nah, kalau mengenai keseluruhan penyelenggaraan APEC di Bali, bagaimana pendapat Anda, Pak? Kalau saya lihat penyelenggaraannya cukup berhasil ya, karena semua kepala negara kecuali Obama itu urusan memang dalam negerinya itu berat sekali untuk dia tinggalkan, dan kita bisa mengerti lah soal-soal itu. Tapi kalau menurut saya keberhasilannya itu banyak ya, tapi sekarang yang saya khawatirkan cuma bisa nggak kita follow up ke janji-janji itu. Dan kita ini kan paling banyak yang mengusulkan, tapi dalam pelaksanaannya kita biasanya paling ketinggalan. Nah itu aja yang saya khawatirkan, dan itu ya harus kita bantu bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan hasil-hasil efek itu. Jangan nanti orang yang curi daripada show-nya itu besok ini, malahan kita orang investasi di Asia ini tapi kecuali Indonesia gitu. Nah, itu mikir rusak kita kan. Kita yang mulai tapi orang lain yang menikmati hasilnya. Nah, itu yang harus kita cegah dengan kerja keras ke depan itu. Ini aja harapan saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.